السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ucapan مصنف رحمه الله رويته إمام أبو عثمان الصابوني الشافعي رحمه الله تعالى. Bahwasanya apa yang mereka lakukan, yakni أهل الأهواء، dan apa yang mereka tuduhkan kepada ahli sunnah dan ashabul hadis, itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallam dijuluki syair, dijuluki kahin, tukang sihir, dijuluki dukun, penyair dan sebagainya. Wahuwa minha bari, sedangkan beliau alaihi salatu wassalam dari tuduhan-tuduhan itu bari'un, berlepas diri. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Kata Allah, kami tidak ajari dia syair, dan memang tidak pantas baginya. Sesungguhnya dia tidak lain kecuali peringatan dan Al-Quran yang sangat jelas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan syair dari Rasulullah SAW dan menolak, membantah untuk dikatakan oleh Rasulnya sebagai penyair. Faqala Allah Ta'ala, wa ma 'allamnahu syi'ra ay laysa bi sya'irin aslan. Ucapan Allah, kami enggak ajari dia syair, tidak ajari syair-syair, maknanya bahwasanya memang ke syair tidak pantas bagi Rasul, dan beliau bukan penyair aslan. Kaifa taquluna in hadzal inna hadza alquran syi'run, maka bagaimana kalian berkata bahwa Quran ini adalah syair-syair? Wa hadza li rasulin la yastati' hatta an yahki asy-syi'r sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi, jangankan membuat syair, yahki syi'ran, membacakan syair saja para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kalau baca syair tidak demikian. Ditegur oleh para sahabat, kalau syair tidak bisa dibaca begitu. Ini ikhwanu bin a'azakumullah, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan penyair. La yaquluhu ibtida'an wa la yastati'u hikayatan. Maka Nabi tidak mampu, yakni tidak Allah jadikan bisa untuk membuat syair ibtida'an, di awal pertama bikin. Wa la yastati'u hikayatahu, bahkan tidak bisa pula untuk menghikayatkan syair. Wa hadza min mu'jizatihi, dan itu termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min marahini sidqihi, dan itu merupakan bukti-bukti kejujuran beliau alaihi salatu wassalam. Walau kana yaqulu syi'ra laqalu hadza syi'run, kalau saja Rasulullah sallam bisa pandai membikin syair atau pandai membacakan syair, niscaya mereka akan berkata Quran ini juga syair. Walau kana yaktub bi khatti yaminih, kalau Nabi bisa menulis dengan tangan kanannya, artinya pandai membaca dan menulis, mereka akan menuduh lagi hadza katabahu min ahli alkitab, bahwasanya apa yang ada di dalam Quran ini adalah yang dia catat, dia ambil dari ahli alkitab. Fallahu tabaraka wa ta'ala ma 'allamahu al-kitaba wa la 'allamahu asy-syi'r. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja-sengaja dengan takdirnya tidak mengajarkan kepada Rasulullah sallam membaca dan menulis, dan tidak mengajarkan kepadanya syair-syair, syair-syair. Li'alla yajid ahli asy-syirk wal kufr wad dalalah wal kadzib muta'alliqan yata'allaquna bihi. Agar jangan sampai mereka ahlu syirik, kaum musyrikin, ahlul kufri, orang-orang kafir, ahlul dalal, ayhum dalun, wa ahlul kadibi, para kadabun. Jangan sampai mereka memiliki muta'alliqan, memiliki sesuatu yang bisa mereka pegang. Yata'allaquna bihi ala Rasulullah SAW, yang mereka pegang untuk menentang Rasulullah SAW. Karena engkau pandai menulis, membaca dan menulis, engkau baca dari kitab-kitab terdahulu, engkau catat, engkau ringkas, jadilah Quran. Itu bikinan tanganmu sendiri. Atau kalau bisa syair, engkau mengarang-arang syair karena engkau memang pandai membuat syair atau pandai membacakan syair. Walhamdulillah, Allah sudah tutup pintu-pintunya. Allah katakan nabiyan ummiyan, nabi yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Dan juga sengaja Allah takdirkan tidak diajarkan padanya syair. Rasulullah SAW tidak bisa membuat syair, dan Rasulullah SAW bahkan tidak bisa membacakan syair. Qala al-muallif rahimahullah, wa ba'duhum sammahu maftunan. Sebagian yang lain menjuluki Rasulullah SAW dengan maftun, terkena fitnah. Qaddahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Wa ba'duhum muftariya, dan sebagian yang lain menuduhnya dengan muftari, mengada-adakan kedustaan, iftira. Wa ba'duhum mukhtaliqan, sebagian lagi menuduhnya bahwa Rasulullah SAW mukhtaliqan, mengada-ngada. Wa ba'duhum kadzdzaba, sebagian yang lainnya menuduh Rasulullah SAW kadzdzab, pendusta. Wa jaa fil Qur'anir radd 'ala kulli hadhihi al-iftira'at, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan dalam Al-Qur'an bantahan-bantahan atas semua iftira'at, atas semua karangan-karangan mereka yang mereka ada-adakan. Qala, berkata lagi al-musannif rahimahullah, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min tilkal ma'aib ba'idan bari'a, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dari tuduhan-tuduhan tadi, aib-aib tadi, ba'idan bari'a. Beliau jauh dari itu semua. Dan beliau bari, berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kullu ma'abawhu bihi huwa min abra'in nas wa min ab'adin nas minhu. Semua yang mereka jadikan sebagai aib atau tuduhan kepada Rasulullah SAW abra'un nas, orang yang paling jauh daripadanya. Dituduh dusta, Rasulullah SAW yang paling jauh dari kedustaan. Dan mereka tahu sendiri, sejak kecilnya. Dituduh muftarian, mengada-ngada, juga beliau yang paling jauh dari sifat mengada-ngada. Tuduhan maftun, majnun, Rasulullah SAW yang paling jauh dari sifat junun. Bahkan yang paling cerdas di antara manusia. Abra'un nas, orang yang paling terbebas. Wa ab'adin nas, orang yang paling jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut. Walhamdulillah. Qala wa lam yakun illa rasulan mustafa nabiyan. Beliau tidak lain kecuali seorang rasulan mustafa nabiyan. Seorang rasul yang dipilih oleh Allah dan seorang nabi. La sya'iran wa la sahiran wa la kahinan wa la majnunan wa la muftariya. Beliau bukan penyair, beliau bukan tukang sihir, beliau bukan dukun, beliau bukan orang gila, beliau pun bukan orang yang mengada-ngada. Ma huwa illa rasulun mustafan. Beliau tidak lain kecuali seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu aqawilihim akadzib wa iftira'at. Ucapan-ucapan mereka itu semuanya dusta, kedustaan-kedustaan, wa iftira'at, mengada-ngada. Ala hadar rasulil mustafa, terhadap beliau seorang rasul yang terpilih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wal qur'anul ladzi anzalahu Allahu alaihi mu'jizatul mu'jizat. Qala Allahu ta'ala, sedangkan Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya adalah mukjizat. Dari sekian banyak mukjizat beliau, salah satunya, bahkan dikatakan yang terbesarnya, mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Beliau bukan penyair. Beliau tidak pernah membaca kitab-kitab yang terdahulu, karena beliau memang tidak bisa membaca. Beliau tidak pernah belajar dari ahlul kitab. Beliau tidak pernah mencatat karena beliau tidak bisa menulis. Tetapi beliau membacakan satu kata-kata yang indah, yang isinya sesuai dengan apa yang ada dalam Injil dan Taurat pada berita-beritanya. Dan membawakan syariat yang baru, yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan ibn a'azzakumullah mu'jizah. Satu keajaiban yang Allah berikan untuk kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakan, kalaupun berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin, kemudian mereka berupaya mendatangkan yang seperti Quran, la ya'tuna bimitslih, mereka enggak akan bisa, enggak akan mampu mendatangkan yang seperti Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling mendukung, saling membantu, tidak akan bisa. Fasyair yati min man yudahihi min syi'rihi wa qad yaghlibuhu wa yafuquhu. Seorang penyair misalnya membuat syair yang bagus, itu mudah sekali ditiru, artinya banyak yang bisa membuat syair, bahkan bisa menyamainya atau bahkan yafuquhu, lebih bagus. Yaglibuhu, mengalahkannya, wa yafuquhu, dan lebih tinggi daripadanya. As-sahir qad ya'ti man huwa ashar minhu. Tukang sihir misalnya, bisa jadi akan ada tukang sihir lain yang lebih hebat. wal kahin, demikian pula dukun-dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Qad ya'ti man huwa aqwa, bisa jadi ada dukun-dukun lain yang lebih hebat. Fil kahana, dalam perdukunannya. Wa kadzalika kullu sahibi sina'ah, demikian pula semua pemilik sina'ah, pemilik keahlian-keahlian. Akan ada orang yang memiliki keahlian yang lebih. Sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan membacakan Al-Quran, dan gak akan ada satupun yang bisa mendatangkan yang seperti Quran atau lebih bagus. Gak ada. Dan itu diakui oleh orang-orang Arab. Mungkin orang-orang yang bukan Arab, walaupun bisa bahasa Arab, tidak memiliki balaghatul Arabiyah, atau tidak memiliki syu'ur Arabiyah, atau tidak memiliki ilmu dalam masalah itu, tidak merasakan kalau ini Al-Quran ini kalimat-kalimatnya sangat hebatnya, sangat bagusnya. Tetapi orang-orang Arab sendiri sangat bagus, sangat tahu bahwa ini kata-kata sangat indahnya dan lebih bagus daripada syair-syair. Bahkan bukan hanya kaum mukminin, orang-orang yang musyrikin sekalipun penasaran. Datang mereka di malam hari dengan sembunyi-sembunyi mendekati rumah Rasulullah SAW ingin mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan dan menyatakan ini bukan ucapan manusia biasa. Ini bukan ucapan manusia. Padahal mereka musyrikin. Ini ikhwan ibn a'azakullah, mereka tahu itu. Balaghatul Quran 'aliyah. Balaghatul Quran sangat tingginya, sangat menakjubkan, sangat indahnya. Dan itu diketahui oleh para pakar-pakarnya, oleh ahli-ahlinya. Ikhwan ibn a'azakullah, kembali kepada kitab. Disebutkan kalau saja mereka ini sahib sina'ah, memiliki keahlian membuat ini membuat itu, akan ada orang yang memiliki keahlian yang sama. Sedangkan Rasulullah SAW bukan penyair, bukan dukun, bukan tukang sihir. Beliau diberi oleh Allah wahyu. Beliau hanya membacakan. Maka jangan kalian tertipu dengan pujian-pujian orang kafir bahwasanya manusia yang paling hebat nomor satu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Orang kafir Yahudi yang paling jenius, yang paling hebat. Wah, memuji nabi kita. Ya. Zahirnya begitu. Tetapi di balik itu mereka akan berkata, kenapa kau hebat? Kenapa kau nomor satu? Karena bisa mengarang satu kitab, kata mereka. Satu buku yang bukunya terpakai sampai hari ini oleh sebagian besar manusia di dunia. Oh, jadi mereka itu menganggap bahwa itu dari kehebatan Rasul. Kan Rasul bisa membuat kitab katanya. Jadi buku yang bernama Quran karangan Rasulullah SAW. Astagfirullah. Astagfirullah. Rasulullah SAW na'am orang mulia. Beliau orang jenius, alim. Tetapi Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dan Rasulullah SAW membacakannya. Qala Allah taala kada wa kada. Bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din a'azakumullah, war rasul bari'un min hadhihi al asya'. Rasulullah SAW terbebas, berlepas diri dari semua tuduhan-tuduhan tadi. Wa hadhihi mu'jizatuhu. Adapun Quran itu mukjizat yang Allah berikan pada nabinya. Ajizatil jinnu wal insu an ya'tu bi suratin min mithlih. Mu'jizat dinamakan mu'jizat karena ajizat anhu al jinnu wal insu. Karena manusia dan jin tidak mampu. Ajizah artinya tidak mampu. Tidak akan ada yang bisa mengucapkan atau membuat satu kata-kata yang indah seperti Quran. Tidak ada. tahda'ahumullahu an ya'tu bimithlihi fa'ajizu. Tahda'ahumullahu an ya'tu bimithlihi fa'ajizu. Allah menantang. Tahadda artinya menantang. Silakan, siapa yang bisa membuat yang seperti Quran? Satu surat saja, bisuratin min mithlih, atau bi asyri suwarin min mithlihi, atau 10 surat. Fa'ajizu, mereka tidak mampu. Tsumma bi suratin min mithlih, bahkan satu surat saja, silakan kalau bisa. Fa'ajizu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Musailamah al-Kadzdzab mengaku rasul dan ingin membuat Al-Qur'an. Aku juga mendapat wahyu. Ternyata ketika dia bacakan wahyunya, jadi bahan tertawaan. Ingin membuat seperti surat dalam Al-Qur'an, surat-surat pendek. Al-Fil, Anfuhu Tawil, Jismuhu Kabir. Itu nyanyian anak-anak kecil. Belalai panjang, badan besar. Astagfirullahaladzim. Wallahi mentertawakan atau menyebabkan tertawa seluruh manusia dan seluruh Arab. Apa ini? Itu yang dikatakan wahyu minallah. Mudhika. Membikin tertawaan manusia. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai hari ini tidak ada yang mampu mendatangkan satu surat saja yang seindah sebagus Al-Qur'an. Wa ahlus sunnati tamassaku bima jaa'a bihir rasul wa afsahul fusaha. Yang paling fasih sekalipun enggak akan mampu membuat seperti Qur'an. Hada dalilun annahu Rasulullah SAW wa anna hadal Qur'an kalamullah. Maka ini dalil yang membuktikan bahwa beliau benar-benar Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah. Rasulullah SAW bukan penyair, tetapi diberi wahyu oleh Allah. Wa la yastati'ul bashar jami'an balil jin wal ins an ya'tu bi suratin min mithlih. Tidak ada satu manusia pun seluruhnya, bahkan jin sekalipun, enggak ada yang mampu mendatangkan satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Li'annahu kalamu rabbil alamin, karena ini adalah ucapan Rabbul alamin. Wa afsahul fusaha wa ablaghul bulagha la yastati' an ya'ti bi siratin min mithlih. Sefasih-fasihnya orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Sehebat-hebatnya ahli balaghah, ahli sastra dari sastra Arab, tidak mampu mendatangkan satu surat seperti surat Al-Qur'an. Fa kaifa taquluna fihi innahu sahir? Maka bagaimana mungkin kau katakan bahwa itu adalah sihir, atau itu adalah ucapan dukun, atau itu ucapan penyair? Ayyuhal affakun, wahai para pendusta. Bagaimana mungkin kau katakan bahwa Rasulullah SAW sahir atau penyair? Kalian penyair yang paling hebat. Coba bisik. Yang seperti Quran. Tidak bisa. Syair-syair. Barakallahu fikum. Walaupun katanya bagus. Dalam tanda petik. Syair itu kan kata-kata indah. Kedengarannya enak. Karena ada suku kata yang dihitung. Jumlah ketukannya sama. Qafiyahnya juga sama. Tetapi barakallahu fikum, ada sisi yang jelek pada syair. Apa itu? Memaksakan. Kenapa kok begini? Kan harusnya begitu dalam nahwu. Darurah syi'riyah. Ini terpaksa dalam syair. Mengapa kok ini begini? Harusnya kan begini. Darurah syi'riyah. Darurah syi'riyah. Darurah syi'riyah. Darurah syi'riyah maknanya terpaksa karena ini syair. Terpaksa kalau ini syair. Yang harusnya begini dibuat begitu, yang harusnya begitu buat begini. Akhirnya bahasa Arabnya pun tidak standar. Tetapi Al-Quran bahkan dijadikan sebagai rujukan nahwu, karena tidak ada yang menyelisihi nahwu Arabiyah. Enggak ada yang darurah syariah, terpaksa dalam Quran harus begini, enggak ada. Itu baru satu. Masih banyak lagi kelemahan-kelemahan syair. Tidak sama dengan Al-Quran. Jauh tidak bisa dibandingkan. Syair-syair. Kata-katanya indah mungkin. Tetapi isinya. Kosong. Isinya kosong. Tidak bermakna kadang-kadang. Kata-kata yang laisa lahu ma'nal battah. Tidak ada maknanya sama sekali. Pernah dengar pantun? Begitu. Dalam bahasa Arab pun sering begitu. Kata-kata yang ada maknanya. Jalan-jalan ke pasar beli buah rambutan. Hati-hati kamu jangan apa jangan nyasar nanti kamu akan begini. Tapi kalimat jalan-jalan ke pasar beli rambutan apa manfaatnya? Gak ada sama sekali. Bahkan kadang-kadang kalimatnya tidak sempurna. Buah kedondong, buah delima. Kenapa buah kedondongnya? Kenapa buah delimanya? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya sekedar mengindahkan kata-kata. Dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Syair-syair tadi karena ingin supaya bagus, pakai kata-kata yang kadang-kadang kosong. Tidak ada manfaatnya. Ikhwan ibn na'azakullah, Al-Quran tidak ada satu kata pun, satu kalimat pun, satu jumlah mufidah pun yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Barakallahu fikum. Walhamdulillah rabbil alamin. Bahkan huruful mutaqati'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah, kaf, ya, ha, ain, sad, juga ada maksudnya, ada manfaatnya, ada faedahnya. Para ulama menyatakan bahwa ini yang kami bacakan dari huruf-huruf itu. Kenapa kalian terheran-heran dengan keindahannya? Ini Quran bahasa Arab. Qaf dengan huruf qaf, dengan huruf kaf, dengan huruf yang kalian kenal. Kenapa? Ikhwan ibn a'azakullah, itu pun tidak kosong, tetap memiliki manfaat. Barakallahu fikum. Dan juga fungsi lainnya tanbih. Tanbih itu peringatan agar mereka perhatian. Setelah perhatian baru kemudian dibacakan. Di samping faedah tadi ada faedah tanbih. Nun. Mau ngomong apa ini orang? Wal qalami wa ma yasturun. Sampaikan kemudian kalimatnya. Ini seperti ha pada huruf za. Za itu barakallahu fikum adalah isyarah. Tapi ada kalimat ha za. Hanya untuk apa? Karena yang isyarah adalah za. Ha-nya tanbih. Agar kalian perhatikan ha za. Ha za. Barakallahu fikum, dan masih ada lagi yang Allah ketahui dan kita tidak ketahui. Barakallahu fikum. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa ahlus sunnati tamassaku bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'taqadu aqidatahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ahlus sunnah berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan meyakini akidah, keyakinan Rasulullah SAW, membawa apa yang dibawa Nabi, mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, maka mereka pun diperlakukan seperti Nabi diperlakukan. Kembali kepada pembahasan. Masih ingat pembahasannya? Ini mengapa ahlus sunnah, ashabul hadith, dijuluki dengan sekian julukan. Dijuluki begini, juluki begitu. Dan itu memang sunnatullah fil kaun. Sudah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak akan kau dapati sunnah Allah berubah. Wa ya'maluna fi salatihim wa zakatihim wa hajjihim wa adkarihim wa sa'iri a'malihim alal kaifiyati allati syara'aha Rasulullah SAW. Ahlu sunnah mengamalkan sholatnya, zakatnya, hajinya, zikir-zikirnya, dan semua amalan-amalan ibadah dengan kaifiyah, dengan cara yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yatajawazuna dhalik. Mereka berupaya untuk tidak melampauinya. berupaya untuk mengikuti Rasulullah SAW dan tidak melampauinya. Wa yunkiruna 'ala man yakhaf an yukhalif aqidatar rasul. Dan mereka ahlus sunnah yunkirun, mengingkari orang-orang yang menyelisihi aqidatar rasul, aqidahnya Rasulullah atau manhajnya Rasulullah atau ibadahnya Rasulullah. Siapa yang menyelisihi akan diingkari oleh ahlus sunnah. Demikian pula akhlaqi, atau mengingkari siapa-siapa yang menyelisihi akhlak Rasulullah SAW. Fahum muttabi'una lirrasul. Maka mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqal ittiba', dengan sebenar-benarnya ittiba', dengan sebenar-benarnya ikutan. Wa min ajli hadha yuharibuhumul mukhalifun, dan karena itulah mereka ahlus sunnah dimusuhi dan diperangi oleh kelompok-kelompok sesat. Para ulama ahli sunnah, para imam-imam ashabul hadis, mengapa dimusuhi oleh ahli bid'ah? Mengapa dimusuhi oleh kelompok-kelompok sesat ahlul ahwa? Bukan karena akhlaknya mereka mencuri barangnya ahli bid'ah, bukan. Karena mereka berpegang dengan sunnah dan membantah bid'ah. Karena mereka menegakkan sunnah dan berupaya untuk mengingkari yang menyelisihi sunnah. Hanya karena itu. Hanya karena itu mereka memusuhi. Qala al-mukhalifuna haqqan li Rasulullah SAW, al-mukhalifuna li kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW, ragma unufihim sya'u am abaw fahum mukhalifun. Siapa yang memusuhi ahlu sunnah? Orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, yang benar-benar menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menyelisihi Al-Quran, kitabullah, yang menyelisihi sunnah dari sunnah Rasulullah. Ragma unufihim sya'u am abaw, bagaimanapun juga mereka suka atau tidak suka, mereka adalah mukhalifun ahli dhalal, mukhalifun sya'u am abaw, suka atau tidak suka, kenyataannya mereka mukhalifun li kitabillah, mukhalifun li sunnatillah. Wa salaku masalikal musyrikin fi dhammihim li ahli sunnati wal iftira' alaihim wa ta'n fihim bima hum minhu bura'a. Mereka menjalani persis seperti jalannya musyrikin. Apa itu? Mencerca ahlus sunnah. Cercaan mereka terhadap ahlus sunnah. Wal iftira', mengada-adakan tuduhan, membikin-bikin tuduhan terhadap ahli sunnah. Membuat-buat kalimat-kalimat untuk mencerca ahli sunnah. Ya, ini mencerca dengan sesuatu yang hum minhu bura'a, yang mereka semua berlepas diri dari tuduhan itu. Itu persis seperti musyrikin yang menuduh Rasulullah SAW dengan sekian banyak tuduhan. Qala wa kadzalikal mubtadi'ah khadalahumullah iqtasamul qawla fi hamalati akhbarih. Demikian pula kaum mubtadi'ah, kata musannif rahimahullah, semoga Allah membiarkan mereka, tidak menolong mereka. Mereka mengada-adakan qawl, membuat-buat ucapan. Fi hamalati akhbarih, terhadap para pembawa berita-berita Nabi. Rasulullah SAW dijuluki dengan julukan yang jelek oleh musyrikin. Tapi sekarang pembawa sunnah-sunnah Rasulullah, pembawa berita-berita dari Rasulullah SAW. Manhum? Siapa mereka? Ashabul hadis, ay ahlus sunnah. Juga diperlakukan sama. Yani penegak sunnahnya itu Rasulullah diperlakukan seperti itu. Pembawa sunnahnya diperlakukan yang sama. Yaitu dituduh dengan sekian banyak tuduhan-tuduhan. Lama yarbituhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min rabitatil ittiba' karena terhubung mereka ahlu sunnah dengan Rasulullah. Apa tali yang mengikatnya? Terhubung dengan ikatan, yaitu rabitatul ittiba, hubungan ikutan. Rasulullah SAW yang mengajarkan sunnah, mereka mengikuti di belakangnya. Maka ada ikatan. Ini yang mencontohkan ahlu sunnah yang mengikuti. Rasulullah SAW yang menegakkan, ahlu sunnah yang mengikuti. Itu ikatannya. Fakama iftaral kuffar ala rasul, maka sebagaimana kuffar berdusta, membuat berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada rasul, tilkal iftira'at alati marrat kadzalik almubtadi'ah, yang juga ternyata mubtadi'ah, khadalahumullah, sama memperlakukan para pembawa-pembawa sunnah seperti musyrikin memperlakukan Rasulullah SAW. Yani memperlakukan pada atba'ir rasul, walakin qaumun waris kama kama qal wa likulli qaumin waris, sebagaimana disebutkan dalam pepatah, wa likulli qaumin waris, setiap kaum ada pewarisnya. Model musyrikin ada pewarisnya yang sejenis mereka. Model khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, ada pewarisnya hari ini. Model Syiah Rafidhah juga pewarisnya ada hari ini. Golongan Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah, ada pewarisnya. Likulli qaumin waris, kama yuqal, sebagaimana dikatakan. Fakama iqtasama al-kuffar al-qawl fi Rasulillah SAW, kadhalika ahlul bid'ah wal-dalal iqtasamu al-qawla fi hamalati akhbarih, sebagaimana orang kafir mengada-adakan kedustaan, tuduhan-tuduhan palsu kepada Rasulullah SAW, demikian pula ahlul bid'ah wal-dalal, mereka membuat-buat ucapan dusta untuk menuduh para hamalati akhbarih, terhadap para pembawa-pembawa hadis, pembawa berita-berita Nabi. Yani akhbarir rasul, yani berita-berita Nabi. Wahia sunnah as-sabitah, yang dimaksud adalah sunnah as-sabitah as-sahihah anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena ahli sunnah hafidhuha, karena ahli sunnah menjaganya, fi sudurihim, di dada-dada mereka menghafalnya. Wadawwanuha, mereka menyusunnya di dalam kitab-kitab mereka. Kitab Al-Jawami', kitab Al-Muwatta'at, kitab Sunan, dan kitab Sihah wal-Masanid. Dawwanuha fil kutub wa 'amilu biha, dan mereka menegakkannya pada pengamalan-pengamalan mereka. Wa taqadu ma fiha, dan mereka meyakini apa yang ada di dalamnya. Wa nafahu 'anha, dan mereka membelanya. Wadabu anha, dan mereka benar-benar membelanya. Nafahu, berjuang membelanya. Dabu juga maknanya membelanya. Wabayyanu kadzbal kadzibin atau kadzbal kadzabin, mereka juga berusaha menjelaskan kedustaan orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Ini hadis yang sahih, benar-benar dari Nabi. Ini palsu, hadis yang dibuat-buat. Makdubun ala rasul, mereka pisahkan, mereka jelaskan. Mereka jelaskan pula akhta al mukhti'in, kekeliruan orang-orang yang salah. Ini yang benar, ini yang sahih. Adapun ini rawinya, ada rawi yang dhaif, lemah hafalannya, sehingga dia sering salah, yahim katsiran, sering ngawur dalam meriwayatkan hadis, maka ini tidak tepat. Ini yang lebih tepat, yang lebih sahih. Periksa sanad-sanadnya. Dan tidak kalah dengan perasaan-perasaan gak enak, kasihan. Orang yang lemah hafalannya, apakah orang itu adalah orang yang tidak saleh? Sebagian mereka salihun, sebagian mereka orang yang thiqah, terpercaya, bahkan jujur. Tapi memang dia punya kelemahan, bukan penghafal, sering salah kalau meriwayatkan. Bagaimana? Dijelaskan atau tidak dijelaskan? Dijelaskan. apa enggak kasihan? Dia kan orang soleh, ahli ibadah, ahli sunnah, pembela sunnah bahkan. Bagaimana? Tetap dijelaskan. Beliau rahimahullah, Imam Fulan bin Fulan, ketika meriwayatkan hadis sering keliru, maka tidak bisa diterima. Yang lebih sahih yang ini, yang dari penghafal kuat, yang juga saleh. Ikhwan bin Na'azakullah, kalau tadi kadzab, sudah jelas orangnya jelek sekali. Berani-berani berdosa atas nama Nabi, kan begitu. Tapi orang yang lemah hafalannya, seringkali orangnya orang baik, ahli sunnah. Tapi sayangnya memiliki kelemahan. Itu pun dijelaskan. Tidak terhalang oleh perasaan gak enak, kasihan, gak. Dijelaskan. Ini salah. Beliau memang sering salah dalam meriwayatkan. Ini yang benar. Yang riwayatnya lebih sahih dari penghafal-penghafal kuat, dari orang-orang yang jujur, terpercaya. Fahiyya la tazalu ilal an ghadban tariyah. Maka sunnah terjaga sampai hari ini ghadban tariyah, segar, fresh. La yumkin an yukhlitaha ahad bikalimatin aw biharfin. Tidak ada yang mampu, enggak ada yang bisa mencampuri atau mencampurkan satu kalimat pun dalam hadis. Ketika ada yang sengaja atau tidak sengaja mencampur satu kalimat dalam hadis, mereka langsung jelaskan, hadza istidrajun wa laysa minal hadis. Istidrajun minar rawi. Kalau sengaja berarti rawinya kadzab. Kalau tidak sengaja, maka itu hanya perkara yang dia ingin menjelaskan. Innamal amalu binniyat. Niat itu begini begini begini, diterangkan, lanjutkan lagi. Innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian penjelasan dia masuk dalam hadis. Bukan sengaja, maka itu ma'fuun anhu, dimaafkan, tetapi tetap harus dijelaskan. Hada au hadhil kalimat istidrajun min fulan ibni fulan rahimahullah. Alhamdulillah. Itu barakallahu fikum jasanya ahlul hadis. Menjaga sunnah sampai hari ini tidak tercampur dengan satu kalimat pun dari tambahan-tambahan manusia yang lain selain Rasulullah SAW. Sehingga datang kepada kita Al-Qur'an sunnah fresh ghaddan thariya. Kama qala al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban, fala yastati'u a'da al-Islam wa ahli ad-dhalal wa zanadiqa an yadussu fi sunnati Rasulillah. Maka tidak akan mampu musuh-musuh Islam, golongan-golongan sesat dan para zindiq, enggak akan mampu yadussu fi sunnah, tidak akan mampu memasukkan pemikiran mereka dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi alifan awawan awya'an aw adna min dhalik. Kata Ibn Hibban, bahkan tidak bisa menambahkan satu huruf pun, tidak bisa menambahkan satu alif atau satu waw atau ya ataupun adna min dhalik atau lebih rendah daripada itu, tidak bisa. Walhamdulillah, sampai dobatnya sekalipun, dobat itu apa? Harokat. Waruwiya bifathid dal lam kasriha. Rawinya menjelaskan riwayatnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Masyaallah. Walhamdulillah. Ini adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dibawakan di sini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Demikianlah kata Allah, kami turunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Tentunya itu maksudnya Al-Qur'an, bukan hadis. Tetapi hadis termasuk di dalamnya. Mengapa? Karena Al-Qur'an terjaga lafzan wa ma'nan. Karena Al-Qur'an terjaga lafadznya dan maknanya. Kalau lafadznya saja terjaga, maknanya berubah, itu bukan terjaga namanya. Lafadz-lafadznya masih ada. Keluar-keluar begini di batu prasasti. Ya. tulisan Sanskerta. Tapi siapa yang paham? Sudah hampir enggak ada yang paham. Apa maksudnya ini? Enggak tahu. Itu bukan terjaga namanya, kalau lafadznya saja. Tetapi Allah jaga Quran itu lafadznya. Tetapi Allah jaga pula, termasuk penjagaan Quran, bahasanya juga dijaga. Bahasa Ibrani sudah hampir punah, bahasa Sanskerta sudah hampir punah bahasa. Tetapi bahasa Arab sampai hari ini masih dipakai dan tidak berubah. Baik. Sehingga terjaga Al-Quran dengan terjaga pula bahasa Arabnya. Dan terjaga Al-Quran dengan terjaganya sunnah-sunnah. Karena sunnah-sunnah itu adalah tafsir dari Al-Quran. Allah perintahkan Nabi-Nya untuk menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnasi manuzzila ilayhim. Agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Engkau wahai Rasul, tubayyina linnas, menjelaskan pada manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Quran dijaga, tentunya dijaga pula tafsirnya, penjelasannya, bayannya dari Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu di dalam sunnah-sunnah. Maka bangkitlah dengan takdir Allah, dengan izin Allah, para ahlul hadis, ahlus sunnah, penjaga sunnah, menjelaskan sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah, membersihkan sunnah dari dakhil. Dakhil itu penyusup-penyusup. Ini kalimat bukan dari hadis. Ini kata-kata tambahan dari perawi. Ini bukan dari... Dibersihkan. Sehingga terjaga sampai hari ini. Ghaddan tariya. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamat tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته